seorang diri dan terpisah dari rasa cinta, rindu dan kasih sayang. Aku sadari siapa diriku dan siapa dirimu. Tanpa tangis dan pilu.